ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk menuntut ilmu agama memiliki sekian banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Rasulullah salawatullahi wassalamu alaih. Anak-anak jangan berikut ya. Membaca hadis kalian? Membaca hadis? Hah? Jangan tunjuk-tunjukkan. Membaca hadis. Ikra. Faruk. Faruk. Ikra. Atau nanti nunggu selesai ya. Terakhir. InsyaAllah. InsyaAllah kalau ada kesempatan di akhir dan pada kesempatan hari ini, ayuhal ahibbah azzakumullah, kita akan membaca suatu kitab yang mulia, kitab yang sangat agung, kitab Awa'id At-Talab, penghalang dari menuntut ilmu, rintangan-rintangan dari menuntut ilmu. Tidak diragukan lagi bagi kita semua bahwa menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama memiliki keutamaan yang besar. Seorang yang menuntut ilmu agama akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam banyak hadis, demikian pula disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, keutamaan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mempelajari ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan yang kurang besar bagaimana lagi selain ini? Maknanya tidak ada keutamaan yang lebih besar dari keutamaan ini. Keutamaan menuntut ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan orang-orang yang berada di atasnya untuk masuk ke dalam surga. Keutamaan apa lagi yang kita cari kalau ini sudah kita dapatkan? Maka hendaklah kita senantiasa berada di atasnya, berusaha mempelajari Islam, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam urusan agama. Allah jadikan dia paham dalam urusan agama. Ini orang-orang yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan. Keutamaan lagi. Ini keutamaan yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, derajat sekian derajat, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang mempelajari ilmu agamanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan harta. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Rasulullah SAW dengan doa yang sering kita dengarkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah padaku ilmu. Ini menunjukkan kata para ulama, ilmu itu memiliki keutamaan dari harta. Keutamaan ilmu agama lebih besar daripada harta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pemeluknya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan hambanya untuk meminta ilmu agama. Dan Allah tidak memerintahkan mereka untuk meminta harta. Menunjukkan ilmu agama lebih penting. Lebih penting karena kita butuh ilmu agama pada setiap gerakan kita. Kita butuh bimbingan Islam dalam setiap gerakan kita. Demikian pula ayuhal ahibbah a'azzakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Tabrani dari sahabat Abu Umamah, disahihkan oleh al-imam al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu agama. Rasulullah SAW mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, tidaklah dia menginginkan melainkan ingin mempelajari kebaikan. Tidaklah dia ingin pergi ke masjid melainkan ingin mempelajari ilmu agama. Aulu alimahu, atau mengajarkan ilmu agama. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuhu. Dia mendapatkan keutamaan sebagaimana orang yang haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Kita belum ke Mekah ya. Belum naik bahasa kitanya naik haji. Belum melakukan haji. Belum melaksanakan rukun Islam yang satu ini. Akan tetapi ada amalan yang menyamai pahalanya dengan ini. Yakni apa? Mempelajari agama Allah. Mengajarkan agama Allah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Maka dari itu, ayuhal ahibbah, kita semangat untuk belajar ilmu agama. Dari sini diketahui oleh syaitan bahwa ilmu agama ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Syaitan tidak akan tinggal diam dari ini semua. Dia akan berusaha untuk menghalangi kita agar tidak belajar agama. Kenapa? Karena keutamaannya sangat besar. Sebagaimana syaitan bersemangat untuk mengeluarkan orang tua kita dari surga, semangatnya luar biasa. Nah, dalam pintu ini syaitan juga tidak kalah semangatnya untuk menghalangi kita dari belajar agama. Masuk dari berbagai macam pintu. Dari pintu ini, pintu ini, pintu ini gagal, coba pintu ini. Pintu ini gagal, coba pintu ini. Inilah syaitan. Karena amalan yang sangat besar. Amalan ini, amalan yang sangat besar. Syaitan tidak akan tinggal diam. Maka dari itu perlu kita ketahui penghalang-penghalang dari seseorang untuk menuntut ilmu agama. Disebutkan oleh ulama kita penghalang-penghalangnya, di antaranya yang menyebutkan hal ini sebagaimana kitab yang akan kita baca, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di dalam kitab ini penghalang-penghalang seseorang dari menuntut ilmu agama. Beliau rahimahullah ta'ala membahas khusus dalam kitab ini penghalang-penghalang menuntut ilmu agama. Judulnya Awa'iqut Talab. Awa'iq jamak dari a'iq, artinya penghalang, rintangan. Kita baca apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan pembahasan yang pertama, al-a'iqul awwal, penghalang pertama. Penghalang pertama, talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala, Belajar agama dengan tujuan selain mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Belajar dengan tujuan selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini penghalang pertama. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang sangat agung yang kita semua sering mendengarkan hadis ini. Hadis Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidaklah bagi setiap orang melainkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu li dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, awim ra'atin yanti'uha, atau seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, akan sampai kepada apa yang dia niatkan. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat agung. Para ulama, sebagian dari mereka menyebutkan hadis ini di awal kitabnya, seperti Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdillah rahimahullah. Di dalam Sahihul Bukhari, antum lihat Sahihul Bukhari, hadis pertama yang dicantumkan oleh beliau hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Untuk mengingatkan penuntut ilmu agar selalu menjaga niatnya, agar selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian qala Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, law anna ahlal ilmi salul ilma wa wada'uhu inda ahlihi, kalau seandainya seorang yang berilmu dia menjaga ilmunya, mereka menjaga ilmunya, mereka meletakkan ilmu tersebut pada tempatnya, lasadu bihi ahla zamanihim, niscaya mereka akan memimpin di zaman mereka. Ini Abdullah bin Mas'ud sedang membicarakan tentang seorang yang berilmu dengan tujuan dunia, dengan tujuan untuk mendapatkan dunia. Walakinnahum badaluhu li ahli dunia, akan tetapi mereka mencurahkan ilmu tersebut kepada penduduk dunia, liyanalu bihi min dunyahum, agar mereka bisa mendapatkan dengan ilmu tersebut dari dunia mereka. Fahamu alaihim, orang-orang yang belajar kepada mereka pun menghinakan mereka. Ini tujuan dunia, tujuan seseorang dalam mengajarkan ilmu agama dengan dunia, sehingga dicela dalam syariat Islam ketika seorang menjadikan tujuan utamanya dunia. Sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan, aku mendengar nabi kalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'ala al-humuma hamman wahidan hamma akhiratahu kafahu Allahu hamma dunyahu, barang siapa yang menjadikan kepentingannya kepentingan satu saja, sekian banyak kepentingan yang ada pada dia, dia fokuskan satu. Barang siapa yang menjadikan kepentingannya menjadi satu kepentingan saja, hamma akhiratahu hamma akhiratihi, yakni kepentingan akhirat, dia memusatkan kepentingannya satu saja, yakni akhirat, dia ingin negeri akhirat. Kafahullahu hamma dunyahu. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kepentingan dunianya. Barang siapa yang tujuannya akhirat, dunianya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak? Percaya. Harus kita percaya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, bukan saya, bukan si fulan, bukan si A, bukan si B, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahli fi ahwal ad-dunya." Barang siapa yang terpencar-pencar kepentingannya dalam keadaan-keadaan dia di dunia ini, dalam urusan-urusan dunianya, lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halak. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli di lembah mana dia akan binasa. Barang siapa yang menjadikan kepentingannya bercabang-cabang, sudah pengen ini, terus dunia kepentingannya, dunia selalu tujuannya, lupa akhirat, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho akan usaha yang dia lakukan tersebut. Tidak ada sedikit pun dari akhirat masuk dalam hatinya. Na'udzubillah. Ya, sudah punya mobil, pengen punya satu lagi. Sudah punya rumah, pengen tambah lagi. Sudah punya yang satu ini, pengen lagi. Sampai kata Rasulullah SAW, walam yamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang bisa menutup mulutnya kecuali tanah. Artinya apa? Sudah meninggal dunia. Punya satu lembah emas, pengen punya satu lembah lagi. Padahal sudah satu lembah itu sudah banyak sekali. Pengen punya lagi, pengen lagi. Tidak selesai. Ya. Bahkan yang seperti itu menyesakkan dadanya. Dia berpikir terus. Sempit pikirannya, tidak tenang. Demikian, kalau tujuan inti seseorang dunia, kalau tujuan utama seseorang dunia seperti itu, hatinya enggak pernah tenang. Beda halnya kalau tujuan utama seorang akhirat, fokus kepentingannya untuk akhirat, amalan apa saja yang dia kerjakan, membantu saudaranya, meniatkan untuk pahala di akhirat, membantu orang yang kesusahan, meniatkan untuk pahala di negeri akhirat, bekerja, meniatkan untuk negeri akhirat, setiap kegiatannya dia niatkan untuk negeri akhirat. Kafahullahu dunyahum. Allah Subhanahu wa taala kafahullahu hamma dunyahum. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dunianya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3314. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, inna haqqa ma'tana talibul ilmi bihi mu'alajatun niyyah. Sesungguhnya yang paling berhak seorang penuntut ilmu agama untuk memperbaikinya, untuk memperhatikan adalah memperbaiki niat. Wa ta'ahuduha bil islah. Dan senantiasa memelihara niat tersebut dengan memperbaikinya. Wa himayatuha minal fasad. Dan menjaga niat tersebut dari kerusakan-kerusakan yang bisa menghancurkan niat tulusnya. Wadzalika li'annal ilma innama tusibal fadlu likaunihi khalisan liwajhillahi ta'ala. Yang demikian itu kata Syekh, hanya saja ilmu itu dicari, seseorang mendapatkan keutamaan dari ilmu tersebut karena seseorang tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ikhlas karena Allah dalam mempelajari agama Allah, dalam menuntut ilmu agama Allah, dia mendapatkan keutamaan. Amma idza kana li ghairihi fala fadilata fihi. Adapun apabila seseorang belajar agama karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali tidak ada keutamaan yang dia dapatkan. Bal huwa fitnatun wa balun. Bahkan dia akan mendapatkan musibah wa wabalun dan bala wa su'u akibatin dan jeleknya keberakhiran. Wa qad ulima, sungguh telah diketahui, anna qabulul a'mal mutawaqqifun ala ikhlasiha wa salahiha. amalan tersebut tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Apa syaratnya? Ikhlas dan mutabaah. Ikhlas dan benar. Ketika seseorang amalannya ikhlas karena Allah, kemudian benar sesuai dengan bimbingan Islam, maka diterima. Ketika amalan tersebut ikhlas tapi tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak disetujui dalam syariat, tidak diterima walaupun cuma satu yang dia punya. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang amalannya mutaba'ah, mencontoh Nabi, sesuai dengan tuntunan Nabi, namun tidak ikhlas, tidak diterima juga. Harus terpenuhi dua syarat ini. Amalan seorang muslim tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat, ikhlas dan benar. Ini amalan yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian Syekh Abdul Salam bin Barjah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya. Kemudian beliau rahimahullah taala mengatakan, "Fa idza qasada talibu bil ilmi 'arada ad-dunya faqad 'asa rabbahu." Apabila penuntut ilmu menginginkan dengan ilmunya tujuan dunia, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Rabb-nya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu cakupannya luas, tidak terbatas pada harta. Seseorang bertujuan dengan mempelajari ilmu agama supaya dia dipuji manusia, ini juga dunia. Supaya dia dapat kedudukan yang tinggi, ini juga dunia. Maka tidak boleh, yang seperti ini tidak dibolehkan. Dia telah bermaksiat kepada Rabb-nya. Wa at'aba nafsahu, dan memperlelah dirinya. Wa ba'a bi ismihi, dia telah melakukan perbuatan dosa. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidaklah datang dari dunia itu melainkan apa yang telah ditentukan untuknya. Dunia itu semuanya sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, dapatnya cuma sekian, sekian. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezeki seorang hamba. Bagaimanapun usaha seorang, kalau dia dapat segitu perharinya tetap seperti itu. Barakallahu fikum, bukan berarti tidak boleh usaha, usaha tetap usaha. Kita diperintahkan untuk usaha oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk mempelajari ilmu agama, wajib bagi kita untuk mentuluskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan rahimahullah, "Man talaba al-ilma tigha'a al-akhirati adrakaha." Barang siapa yang mempelajari ilmu karena mengharapkan negeri akhirat, dia akan meraihnya. "Wa man talaba al-ilma ibtigha'a dunya fa huwa hazzuhu minhu." Dan barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan dunia, maka dia mendapatkan bagian dari dunia ini. Wa qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, "Fadzaka hazzuhu minhu," itulah bagian dia dari dunia. Sementara akhirat tidak dia dapatkan. Rugi atau tidak? Rugi. Bertujuan ingin mencari dunia, dapat dia dunia. Sudah itu batasnya. Akhirat enggak dapat. Kenapa? Karena niatnya untuk dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika seseorang niatnya akhirat, belajar agama niatnya akhirat, kemudian dia dapat dunia karena memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, "Kafahullahu hamma dunyahu," Allah akan cukupi kepentingan dunianya, dapat dunia, dapat dunia, ya Allah Subhanahu wa taala cukupi dunianya, dan di akhirat dia tetap mendapatkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik? Tentu yang pertama yang lebih baik, meniatkan dalam belajar ilmu agama akhirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia, dunia itu rendah. Karena namanya dunia. Dunia itu dunia. Dunia itu artinya rendah dalam bahasa Arab, dari dani, artinya rendah. Oleh karena itu dinamakan dunia. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian wa ablagha min dzalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih tandas dari itu lagi adalah sabda nabi sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yuftagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa yusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama, ilmu yang semestinya, seharusnya, siogianya dicari karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan wajah Allah, tidaklah dia melakukan yang demikian itu yakni menuntut ilmunya kecuali ingin mendapatkan bagian dari dunia, ancamannya apa? Lam yajid 'urfal jannah yakni rihaha, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Subhanallah, ancaman yang sangat dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Atha rahimahullah fi man ta'allama li ghairillah, berkata Ibnu Atha tentang seseorang yang mempelajari ilmu karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alallahu al-ilma alladhi 'allamahu man hadha wasfuhu hujjatan 'alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu bagi orang yang sifatnya seperti ini sebagai bumerang baginya. Ilmu tersebut menjadi bumerang baginya. Wa sababan fi tafsilil 'uqubati ladaihi, dan dia mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu. Wa la yaghurrannaka an yakuna bihi intifa'un lil badi wal hadir. Jangan membuat engkau tertipu ketika ada orang yang mengambil manfaat dengan ilmunya, baik orang yang dari pedalaman atau orang yang berada di kota-kota. Namun ketika niatnya tidak tulus tadi, sekalipun ada orang yang mengambil manfaat dari ilmunya, tetap dia mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada memang seorang yang metodenya dalam mengajarkan ilmu salah, niatnya pun salah, caranya pun salah, namun ada yang dia sampaikan dari ilmunya tersebut bermanfaat, dan manusia banyak mengambil manfaat darinya. Yang demikian ini ada. Bukan berarti menunjukkan dia benar, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh menolong agama ini. Bisa jadi Allah menolong agama ini melalui laki-laki, melalui seseorang yang berdosa. Dia melakukan perbuatan dosa dalam mengajarkan ilmu. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dalam dia mengajarkan ilmu. Namun, ada yang mengambil manfaat. Yang seperti ini, kata Syekh, fala yaghurrannaka, jangan membuat engkau tertipu. Madzalu man ta'allama al-'ilma liktisabi ad-dunya war-rif'ati fiha kaman rafa'al 'azirata bimil'aqatin minal yaqut fama asrafal wasilata wama akhadzal mutawassala ilaihi. Kata Syekh rahimahullah, permisalan orang yang mempelajari ilmu dengan tujuan dunia dan ingin mendapatkan ketinggian, ingin mendapatkan pujian di dunia, seperti orang yang mengangkat kotoran, mengambil kotoran dengan sendok dari batu permata. Sendoknya terbuat dari permata. Indah atau tidak? Indah sekali. Namun yang diangkat kotoran, yang diambil kotoran. Alangkah mulia sarana yang digunakan untuk mengangkat kotoran, untuk menghilangkan kotoran tersebut, untuk membuang kotoran tersebut. Alangkah mulia sarananya. Dan alangkah busuk sesuatu yang dibuang tersebut. Inilah perumpamaan sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini rahimahullah ta'ala. Afwan, hadis yang tadi, yang barang siapa yang mempelajari ilmu yang tidaklah dia mempelajarinya kecuali ingin mencari bagian dari dunia, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Hadis ini tadi salah dalam membacakan riwayatnya, ralat diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Mishkat, bukan riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis yang berikutnya. Inna Allah la yu'ayyidu hadza ad-din birrajulil fajir. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menolong agama ini melalui seorang yang berdosa. Wa qala Sahnun, berkata Sahnun, kana Ibnu Qasim kullama ya'ridu lana illa wa huwa yaqul istaghfar. Fa inna qalila hadzal amr ya'ni al-'ilma ma'a taqwallahi katsir wa katsiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Sahnun mengatakan Ibnu Qasim, salah seorang ulama di zamannya, sedikit sekali beliau datang menjumpai kami, namun tidaklah beliau datang menjumpai kami melainkan beliau mengucapkan dengan ucapan yang sangat indah, yakni istaghfirullah, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya ilmu ini ketika sedikit namun disertai dengan takwa banyak, dia menjadi banyak. Itulah hakikat ilmu yang sebenarnya. Sedikit namun disertai dengan takwa, sedikit namun diamalkan, itulah ilmu yang sebenarnya. Namun ketika ilmu tersebut banyak tapi tidak diamalkan, tidak disertai dengan takwa, dia menjadi sedikit. Dia menjadi sedikit, bahkan seseorang dikatakan bodoh ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Yusuf ibn Husain, berkata Yusuf ibn Husain, sami'tu Zannun al-Misri yaqul, aku mendengar Zannun al-Misri, dia mengatakan, kana al-ulama yatawa'aduna bisalat, dahulu para ulama mereka saling memberikan nasihat dengan tiga perkara. Wa yaktubu ba'dhum ila ba'd, sebagian mereka mengirim surat kepada sebagian yang lain menasihatkan tiga perkara tersebut. Yang pertama, man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbagus batinnya, Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus zahirnya. Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus dia ketika di tengah-tengah masyarakatnya, ketika dia memperbaiki selalu, memperbagus, memperindah, menghiasi batinnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Wa man aslaha amra akhiratihi, barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya, aslaha Allahu amra dunyahu, Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki urusan dunianya. Ucapan ini bisa dilihat dalam Asyar, Siyar A'lam Nubala, karya Al-Hafidz Al-Imam Az-Zahabi, jilid yang ke-19, halaman 141. Qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan, awwalul ilmi an-niyyah, yang pertama kali dari ilmu itu adalah niat, baiknya niat, bagusnya niat. Tsumma istima', kemudian yang kedua mendengarkan dengan baik. Tsummal fahm, kemudian yang ketiga memahami. Tsummal hifz, kemudian yang keempat menghafal. Tsummal amal, kemudian yang kelima beramal. Tsumman nashr, kemudian yang terakhir menyebarkan. Wa qala Ibnu Mubarak aidan, masih dalam ucapan Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, ma min syai'in afdala min talabil ilmi lillah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih afdal, yang lebih utama dari menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dengannya seorang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abdullah bin Mubarak mengucapkan ucapan ini. Inilah karenanya beliau rahimahullahu taala mengucapkan ucapan yang sangat agung ini. Wa qala rahimahullah, berkata juga Abdullah bin Mubarak rahimahullah, wa ma min syai'in abghadha ilallah min talabil ilmi lighairillah. Tidaklah ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan menuntut ilmu karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jam berapa masuk waktu Isya? Lewat? 6 menit lagi. Kita lanjut. Apa mau siap-siap? Lanjut. Sampai? Ini sudah terakhir paragraf ini sudah. Ada setelah ini pembahasan yang luar biasa yang bermanfaat bagi kita semua. Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjah, bagaimana seorang itu awalnya dia belajar enggak ada niat, bukan karena Allah, ingin belajar saja, ikut-ikut terus berjalan waktu. Kemudian dia menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang awalnya belajar dengan tujuan dunia, lama-kelamaan dia mendapati keikhlasan. Bagaimana hukum yang seperti ini? Bagaimana yang seperti ini dalam pandangan para ulama? Dalam pandangan ulama ustaz, tentunya dalam pandangan sisi mata, sisi kacamata syariat Islam. Bagaimana yang seperti ini? Ini tanggih yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Dan insyaAllah nanti akan kita baca ya, apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini. Akan kita baca, kemudian kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian ba'dal maghrib ini, nanti kita lanjutkan ba'dal isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.